Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita bisa kembali melakukan kajian di masjid ini, melanjutkan membaca kitab syarah usul sunnah dengan syarahnya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Kita masuk pada kalimat wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yabluhu aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu fa'alai limanu bihi wa taslimu lahu مثل حديث صادق المسوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع إنما على الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا wa ghairaha min al-ahadits al-ma'thurati 'an siqati. Berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam kitab beliau Usul Sunnah, wa man lam ya'rif, dilihat kitabnya Mas, diterjemahkan ya, dan barang siapa yang tidak mengetahui tafsir al-hadithi, tafsir sebuah hadith, wa yablughu aqluhu, dan akalnya tidak bisa sampai untuk mengerti hadith-hadith tersebut, maka faqad kufiya dhalik, maka telah cukup hal itu untuknya. Wa uhkima lahu, dan dihukumkan untuknya. Nanti akan kita baca keterangan dari Syekh Rabi. Yakni, kalau kita mendapati, menjumpai hadis-hadis Nabi yang sulit untuk difahami oleh akal-akal kita, maka katakanlah hadis itu sahih, wajib diimani, dan akal kita yang kurang, akal kita yang lemah, hadis itu diimani walaupun akal kita tidak bisa mengetahui hakikatnya seperti apa. Dan itu berkaitan dengan semua nama Allah dan sifatnya. Semua diimani, diyakini sesuai yang tertera di dalam nas-nas tersebut. Kalau kita mengatakan akal kita tidak bisa mencernanya, maka yang lemah adalah akal kita. Wajib dipercayai apa adanya. Alam-alam gaib tentang malaikat, mungkin di benak kita menganggap aneh. Malaikat memiliki 360 atau janah, 350 atau 360 sayap. Setiap sayapnya sepanjang mata memandang, seberapa besar itu. Kita mungkin tidak bisa memahami seperti apanya, maka tetap kita wajib mengimaninya. Fa'alil imanu bihi, maka wajib baginya untuk mempercayai hadis-hadis tersebut. Wa taslimu lahu, dan menerimanya. At-taslim, menerimanya. Jangan kita menolak dikarenakan anggapan tidak masuk akal. Mislu, contohnya seperti hadis-hadis berkaitan dengan takdir. Hadis Shadiqul Masduq, hadisnya Ibn Mas'ud, yang menyebutkan dalam riwayat tersebut bahwa setiap janin ketika ditiupkan ruh padanya, maka ditulis bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun am sa'idun. Ditulis tentang ajalnya, tentang rizkinya, tentang perbuatannya, bahagia atau sengsarakah dia. Hadis ini harus diimani, diyakini, dipercayai, diterima. Dan tidak perlu akal menjadi tolak ukur. Masuk akal diterima, tidak masuk akal ditolak. Tidak seperti itu. Wajib diimani. Wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar. Demikian juga hadis-hadis yang semisal dengan tersebut, dengan hadis-hadis tersebut di atas, yang berkaitan dengan pembahasan takdir. Semua harus dipercayai, diimani. Wa mithlu, juga seperti hadis yang akan dibahas dalam bab kita pada sore hari ini, adalah yang kaitannya dengan ar-ru'yah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum mukminun akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berkaitan dengan ini banyak. Wajib juga diimani, diyakini semuanya. Wa inna at anil asma'i, walaupun terasa berat di telinga, wastawhish, dan terasa menakutkan bagi para pendengarnya, ahlul bid'ah dikarenakan menolak untuk meyakini hadis-hadis melihat wajah Allah nanti di yaumul qiyamah. Mereka begitu mendengarkan hadis seperti ini takut. Masa seperti itu? Masa Allah bisa dilihat? Masa manusia akan melihat Allah nanti di surga? Wah, ini mustahil. Menakutkan hadis ini. Wah, ini hadis gak bisa diterima. Mereka ketakutan mendengarkan hadis-hadis yang seperti itu. Bagi ahli sunnah, ini sangat mudah untuk diimani. Kenapa sangat mudah untuk diimani, diyakini, dipercaya? Karena berita ini datang dari ayat dan hadis, sehingga tidak berat untuk menerimanya, tidak menganggap menakutkan beritanya. Bahkan itu adalah sebuah ketenangan jiwa bagi ahli sunnah, karena mereka meyakini, mempercayai kalamullah dan kalamnya Rasul alaihi salatu wasalam. Wa innama alaihi imanu biha, sunnya tak lain wajib untuk diimani itu semuanya. Wa alla yarudda minha harfan, dan jangan sampai seorang itu menolak, yarud, menolak minha, dari hadis-hadis yang berkaitan dengan kaum mukminun akan melihat Allah nanti di yaumil qiyamah, harfan wahidan, satu huruf pun hendaknya jangan ditolak, jangan diingkari, walaupun itu satu huruf, apalagi satu hadis. wa ghairiha, dan juga hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan ulumul ghaib, alam ghaib lebih khusus asma wa sifat. Wa innama alilma wa ghairiha min al-hadis, dan juga hadis-hadis yang lainnya al-ma'thurati, yang teriwayatkan dari as-siqat, orang-orang yang terpercaya. Ini adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab beliau Usul Sunnah yang sedang kita baca. Sekarang kita masuk kepada syarahnya Syekh Rabi. Bagi yang punya, dilihat kitabnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Asy-syarhu. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wa jablughu 'aqluhu faqad kufiya dhalika wa hukima lahu. Ucapan yang akan dijelaskan adalah ucapan Imam Ahmad, barang siapa yang tidak mengerti tafsir sebuah hadis dan akalnya tidak sampai untuk bisa mencerna hadis tersebut, maka cukup bagi dia mengimani hadis itu dan dihukumkan wajib percaya dengan hadis ini, walaupun akalnya tidak bisa untuk mencernanya. Qala Syarabi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa, Allah tidak akan membebani satu jiwa pun kecuali usaha yang dimampuinya. Ba'dun nusus, Syekh mengatakan sebagian nas-nas Al-Quran maupun nas al-hadith qad la tafhamuha wa la tudriku ma hiya al-hikmatu wal-ghayatu minha. Sebagian nas itu tidak bisa difahami oleh akal manusia, tidak bisa dimengerti hikmah dan tujuan dari ayat-ayat itu. Sebagian nas seperti itu. Ya, kalau bahasa sekarangnya tidak masuk akal. Ini bahasa sekarangnya. Tidak rasio, logikanya enggak masuk, kata mereka. Memang begitu. Sebagian nas seperti itu. Sebagaimana disebutkan hal ini oleh Imam Ibn Abil'izzi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah. Asy-syar'u qad ya'ti bi syai'in yuhayyiru al-'uqul walakin lam ya'ti bi syai'in mustahilin. Atau kama qala, syariat Islam kadang mengabarkan sebuah berita yang membingungkan akal. Syariat kita ini memberitahukan kabar-kabar, berita-berita yang kadangkala, kata Syekh, membingungkan akal. Walakin akan tetapi syariat ini tidak pernah mengabarkan sesuatu hal yang mustahil terjadinya. Tidak ada satu hal yang dikabarkan yang itu mustahil. Tidak ada. Tetapi kadangkala memang membingungkan akal. Tentang roh umamanya. Roh, kita bisa memahami roh, mengerti tentang roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Rasul tentang ruh. Qul ruh min amri rabbik. Jawablah lahmu. Permasalahan ruh adalah permasalahan Rabbmu. Ruh sesuatu yang tidak masuk akal. Di mana tempatnya, yang seperti apa bentuknya, kok bisa keluar dari tubuh, bisa dicabut, Kalau rohnya hilang, badan ini enggak bisa gerak. Roh di mana? Roh itu di jantung. Roh itu di paru-paru. Roh itu di leher, karena kalau lehernya dipotong, rohnya hilang. Yang kayak apa itu? Bisa ditangkap? Bingung. Itu masih berkaitan dengan tubuh kita, roh kita yang ada dalam jasad kita. Kita saja tidak bisa memahami dan mencernanya dengan baik. Tetapi roh itu hak adanya. Ini dia. Roh itu akan dilihat oleh kita masing-masing ketika roh itu dicabut. Idza qubidat ar-ruh taba'al basar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan apabila roh itu dicabut, maka diikuti oleh pandangan mata. Karena itu, ketika seorang itu mati, meninggal dunia, walaupun dia tadinya koma, merem terus, sudah koma di ICU, ketika rohnya sudah diangkat, dicabut, dari sebelah mana dulu? Dari kaki. Ujung kaki terlihat putih, nampak sudah tidak ada aliran darahnya, pucat, dingin. Tubuh kita panas 35 derajat sampai 30 derajat itu yang sehat. Kalau 37,5 kemarin-kemarin jenengan enggak boleh masuk masjid karena panas. Nah, ketika mati sudah tidak ada lagi nyawanya, dingin. Berangsur-angsur. Apa dalilnya roh itu dicabut dari kaki dulu? Allah berfirman, "Hatta idza balaghatul hulqum wa antum hina idin tandurun." Dan ketika nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, di saat itulah kalian bisa melihat. Itu menunjukkan sebagaimana Syekh Ibn Utsaimin, nyawa itu ditarik dari arah bawah, arah kaki dulu. Sebagaimana hadis tentang taubat, akhir dari taubat setiap insan ketika nyawa sudah ditenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum dia sakaratul maut yugharghir. Itu menunjukkan juga dari arah bawah dicabutnya roh. Tabaul basar. Ketika roh itu dicabut, diikuti oleh pandangan. Karena itu kalau orang meninggal, matanya melek. Bahkan bukan hanya melek, melotot. Ngerti melotot? Bedanya melek sama melotot, coba siapa yang bisa praktekkan? Melek itu biasa, melotot. Nama melotot karena nyawanya dicabut dari atas dan mata ini mengikutinya. Sehingga sunnah pertama bagi orang yang ada di samping orang yang mati adalah tahmidul ain, menutup segera kedua matanya, tutup sebelum kaku, ditutup. Itu roh. Itu saja tidak masuk akal. Kok bertanya tentang alam ghaib yang kita enggak punya ilmu apapun, apalagi bertanya tentang nama dan sifat Allah, bagaimananya? Tidak ada yang tahu. Karena itu nas-nas itu diyakini, dipercayai sesuai yang tertera, difahami sesuai dengan makna yang ada, walaupun akal kita bingung karena akal kita cetek, pengetahuan kita dangkal. Yang berikutnya qala syekh, wa ma huwa sir min waraiha. Akal manusia tidaklah tahu tentang setiap rahasia-rahasia yang ada di balik setiap ayat ataupun hadis. Beberapa nas seperti itu. Nas ini apa yang dimaukan dengannya? Wallahu alam. Imani saja beritanya. Ayat ini apa di balik ayat ini? sebuah rahasia apa yang Allah hendakkan, Allah inginkan. Kalau kita enggak tahu karena kedangkalan ilmu kita, wallahu alam, tapi saya yakin dengan hadis itu. Saya yakin dengan berita itu. Ya. Fa 'alaika bil imani wat tasdiq. Maka wajib bagimu untuk mengimaninya dan mempercayainya. Lian hadza muqtadal iman wa muqtadat tasdiq. Kenapa demikian? Karena mempercayai dan mengimani semua nas itu adalah sebuah konsekuensi. Konsekuensi iman. Kita adalah mukminin. Apa arti mukminin atau mukminun? Artinya orang-orang yang percaya. Orang-orang yang yakin. Orang-orang yang tasdik. Yang membenarkan semua syariat Islam. Perlu kita tahu syariat itu bentuknya ada tiga. Isi dari syariat Islam bentuknya ada tiga. Yang pertama al-khabar. Isi berita. Berita tentang yang telah lalu. Berita yang akan datang sampai surga dan neraka. Khabar bentuknya. Berita tentang alam gaib. Berita tentang Allah. Nama dan sifatnya. Berita tentang malaikat. Berita tentang al-akhbar yang begitu banyak. Apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita kerjakan? Sebagai orang yang mukmin, konsekuensinya meyakininya. Mempercayainya dan membenarkannya. Itu sebuah konsekuensi. Loh, tapi gak masuk akal. Gak apa-apa. Tidak harus masuk akal kok. Wong itu berita dari Allah. Kenapa? Karena akal kita cetek. Tidak bisa mengerti. Kedangkalan kemampuan kita. Jangan menjadi telak ukur. Untuk menerima atau menolak syariat ini. Amanta billah bil ghaib. Syekh melanjutkan ucapannya. Amanta bil ghaib. Wajib bagimu. Mengimani berita-berita alam ghaib. Amanta bi anna Muhammadan haqqun. Engkau beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang hak, yang benar. Berkonsekuensi apa? Ucapannya diterima dan dipercayai. Wa annal Qur'ana haqqun. Engkau beriman bahwasanya Al-Quran adalah benar isinya. Kita mengimani seluruhnya. 30 juz. Semuanya kita percayai. Semuanya kita terima. Di dalamnya terdapat sekian berita. Seperti yanzil Rabbuna ila sama'id dunya inda thulithil lail. Al-akhir, inda thulith al-akhir min al-lail. Nabi memberitahukan, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Apa yang di benaknya kita? Turun ke langit dunia berarti ars kosong. Langit dunia itu langit yang mana? Yang pertama di atas kita. 2, 3, 4, 5, sampai 7. Di atasnya ada kursi, di atasnya ada lautan, di atasnya ada arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Berarti Allah turun ke dunia, langit yang ketujuh berarti arsy kosong. Itu kalau bayangan manusia. Manusia kalau tadinya di hotel tingkat 100, kemudian dia berada di lantai bawah sekarang ini, di ruang lobi, ya dia sudah tidak lagi di lantai yang 100, kosong. Tidak ada lagi dia. Itu manusia, Mas. Kita sekarang ini sedang menerjemahkan hadis Nabi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah beristiwa di atas arsy dan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan masuk akal. Lah terus yang namanya sepertiga malam yang terakhir itu ya tidak ada hentinya. Mudeng jenengan pak, tidak ada hentinya. Sekarang di sini sepertiga malam terakhir. Matahari agak naik sedikit, masuk subuh. Sepertiga malam terakhir, di wilayah barat sana, masih gelap sana pak. Indonesia Timur sudah sepertiga malam yang terakhir. Kita masih jam 12 tengah malam. Indonesia Timur subuh, kita sepertiga malam terakhir. Lah terus berarti di langit dunia terus sepertiga. Tidak ada berita seperti itu, jangan diada-adakan. Itu berarti kamu berbicara tentang Allah dengan kaidah manusia. Dalam keadaan Allah sendiri memberitahukan, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang menyerupai Allah sama sekali. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya Allah memberitahukan melalui Rasul turun ke langit dunia. Khalas, selesai. Berita dari Nabi Allah turun ke langit dunia, selesai. Dan Allahu Akbar, Allah Maha besar. Allah lebih besar daripada arsy. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Orang mudeng. Ya, iso rasa mudeng-mudeng nah. Beritanya begitu, imani saja. Yakini saja. Kemudian kita ditertawakan, oh berarti kalian wa salafin tidak intelektual, tidak menggunakan akal sehat. Justru dengan kita menerima, akal kita sehat. Kenapa? Percaya dengan wahyu, itu akal sehat. Kalau akal itu sudah tidak percaya dengan wahyu, itu akal yang tidak sehat. Bisa dipahami hadirin? Bingung? Ya bingung, tapi harus diimani. Bagaimana kita menolaknya? Tidak mungkin. Tidak ada kemampuan modal menolaknya. Apakah kamu lebih tahu tentang Allah daripada Rasul? Apakah turun wahyu padamu sebagaimana turun wahyu kepada Rasul? Bingung kita. Makanya wajib kita mempercayai dan mengimaninya, walaupun tidak masuk akal-akal kita. Ya? Kita meyakini tentang alam ghaib. Kita mengimani tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul hak. Kita mengimani Al-Qur'an semuanya hak. Wa ma jabihi Muhammadun haqqun. Dan segala syariat, yakni segala berita, segala perintah, segala larangan dari datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah haqqun. Jadi saya kurang sempurna, syariat Islam terdiri tiga hal. Yang pertama berita, yang kedua perintah, yang ketiga larangan. Itu isi dari syariat. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab An-Nuniyah. Kita meyakini wa anna la yantiqu anil hawa. Kita mengimani bahwasanya Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Percaya tidak? Yakin atau tidak? Sebagai orang mukmin yakin. Lo taunya, lo kan manusia biasa. Bisa jadi lo namanya manusia biasa berbicara dengan semaunya, namanya orang. Percaya enggak Nabi berbicara tidak dari hawa nafsunya? Percaya. Mengapa demikian? Karena berita ini datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah berbicara dari hawa nafsu. Tak lain Rasulullah berbicara dari wahyu yang diwahyukan. Ini berita dari Allah tentang Nabi kita. Ya sudah, beritanya begitu kok dari Allah yang menciptakan alam semesta, yang memiliki segalanya, yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menciptakan kita semuanya, mengabarkan begitu, ya kita percaya. Kalau beritanya muncul dari surat kabar bikinan orang, ya itu maaf-maaf pak, biasanya itu berlebih. Supaya apa? Laku. Ada unsur bisnis di situ. Oh, berita biasa-biasa bisa dipoles menjadi sekian yang supaya laku. Wong urusane golek duit, Pak. Dipercayai teman. Ada pun Al-Qur'an kalamullah. La raiba fi. Satu kitab yang tidak ada keraguannya sama sekali di dalamnya. Ya. Fama arafta falhamdulillah. Kata Syekh, apa saja yang kamu ketahui, yang kamu fahami dari nas-nas tersebut, ucapkan alhamdulillah, saya mengerti, saya paham, itu adalah maknanya begini, pengertiannya begitu, alhamdulillah. Bagi para talibul ilmi, karena membaca kitab para ulama, bimbingan-bimbingan yang ada, terus yang ada, maka bisa memahami dengan mudah. Tapi bagi para bapak yang belum pernah khatam satu kitab pun umpamanya, atau pernah baca kitab cuman enggak selesai-selesai karena berhenti umpamanya, akhirnya gagal faham sih tidak, belum bisa paham karena setengah-setengah ilmunya. Pernah dikaji, saya paham banget, cuman lupa. Kelalen pada bae Pak. Berarti rika ora paham maning. Ya. Biyen aku ngerti jane lho, ning jangan sekelalen maning. Ya yes. Berarti panjen ya kemampuannya segitu. Maka kaidah Syarabi diterapkan, wajib mengimaninya, mempercayainya, dan itu adalah konsekuensi seorang mukmin. Yang berikutnya, wa man lam ta'rifu fakilhu ilal alimihi waqad kafaka. Dan berita-berita yang kamu tidak bisa mengerti tentangnya, berita-berita yang kamu tidak mengerti maknanya dan isinya, maka fakilhu, engkau hendaknya menyerahkannya kepada yang mengetahuinya, itu Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Saya tidak paham ini. Tetapi maknanya seperti itu. Diyakini sesuai yang ada tertera dalam makna itu. Adapun seperti apanya, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah ahlu sunnah. Dipercayai, diyakini sesuai dengan yang ada. Beritanya bicara apa, menyebutkan apa, dimaknani, dimengerti. Adapun yang kita tidak tahu, yakni tentang bagaimananya terutama, maka kita serahkan hal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Qala Syekh, al-iman bi ru'yatillah. Pembahasan berikutnya adalah tentang mengimani berita kaum mukminun akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani tidak ini? Yakin siyakin-yakinnya. Dalilnya banyak. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri. La tudamuna fi ru'yatih. Innakum sesunya kalian satarawna rabbakum, akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di saat purnama. La tudamuna fi ru'yatih. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat. Yang disamakan itu bukan Allah dengan bulannya, tetapi yang disamakan adalah antar melihat, bukan al-mar'i bil mar'i atau al-mar'a bil mar'a yang dilihat dengan yang dilihat. Allah diserupakan dengan bulan, bukan. Tetapi melihat Allah tanpa berdesak-desakan dari tempatnya masing-masing dalam jannah, bisa sebagaimana kalian melihat bulan purnama dari tempat masing-masing, bisa tanpa berdesak-desakan. Dari sini kita meyakini bahwasanya kaum mukminun akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Kelak nanti di yaumul kiamah. Adapun di dunia tidak akan mampu seorang pun melihat Allah. Kita lihat penjelasan dari Syekh Rabi. Wa mithlu ahadits ru'yati kulliha, yang wajib kita imani dan percayai, semisal hadis-hadis yang memberitahukan ru'yatullah, bisa melihat wajah Allah, kaum mukminun melihat Allah Subhanahu wa taala. Semua hadis yang berkaitan dengan ini wajib diimani. Karena ada beberapa riwayat, ayat dan hadis yang berkaitan tentang hal ini. Ai maksudnya kata Syekh, ru'yatullah bid-daril akhirah, yakni berkaitan dengan keyakinan melihat Allah di negeri akhirat. Fa'ala al-'abdi ay yu'mina bi anna Allah yura fid-daril akhirah yarahul mu'minun. Setiap hamba harus mengimani dan mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat kelak nanti di yaumil akhir. Orang-orang yang berimanlah yang akan melihatnya. Yarahul mu'minun, orang-orang yang berimanlah yang akan melihatnya. Orang kafir bagaimana? Terhijabi. Innahum ar-rabbihim yawmaidhin lamahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir hari ini terhijabi, tertutupi dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diantara ayat yang menerangkan kaum mukminun melihat Allah nanti di yaumil kiamah. Karena kalau seandainya orang kafir terhijabi tidak bisa melihat Allah, dan kaum mukminun juga terhijabi tidak melihat Allah, maka berarti tidak ada perbedaan antara yang kafir dengan yang mukmin. Fahada batil. Ini batil. Masa tidak ada beda mukmin dengan kafir? Ya berbedalah. Di dunia saja berbeda, di akhirat berbeda. Mukminun fil jannah, kafirun finar. Mukminun mendapatkan nikmat yun'am wala yab'as, mendapatkan nikmat dan tidak pernah bosan. Orang kafir azab dan tidak pernah berhenti siksaannya. Orang kafir tidak bisa melihat Allah, mereka finar. Ini menunjukkan bahwa orang mukmin melihat Allah fil jannah. Wa anqaral mu'tazilah. Kita baca kembali ucapannya Syekh. Kaum Mu'tazilah mengingkari berita yang berkaitan dengan kaum mukminun melihat Allah di akhirat. Ini diingkari. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tidak mengimani hal ini. Sehingga mereka tidak akan mendapatkan nikmat yang paling nikmat. Nikmat yang paling nikmat di surga kelak adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling nikmat. Nikmat surga yang lainnya kalah dan terlupakan. Yang paling nikmat adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini yang paling besar. Mu'tazilah mengingkarinya, maka mereka tidak mendapatkan nikmat yang satu ini. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari bid'ah ini, bahkan kekufuran ini. Dan kita bersyukur kepada Allah diciptakan kita sebagai muslimin ahli sunnah, sehingga kita mendengarkan hadis-hadis yang seperti ini. Tidak semuanya umat Islam mendengarkan pembahasan seperti ini. Tidak semuanya. Banyak mereka-mereka yang tidak pernah membahas perkara-perkara akidah seperti ini. Banyak. Kita meyakininya, mengimaninya, membacanya, menikmatinya. mensyukuri betul nikmat yang satu ini. Binaan ala syubahin batilatin. Kaum Mu'tazilah menolak keyakinan ini. Dibangun di atas syubhat yang batilah. Syubhat yang batilah. Apa syubhatnya? Tidak kita bawakan kali ini karena waktunya sudah singkat. Syubhat kalau sudah disampaikan harus dibantah. Apa antum mau dapat syubhat kemudian kita bubarkan majelis dalam keadaan antum bingung? Nanti saya berdosa. Gara-gara saya full gitu. Jadi mumet kabeh. Malah repot pak. Syubhatnya diundurkan. Akan ada penyebutan dari syekh. Satu atau dua contoh syubhat. Tapi di belakang. Maksudnya di lembaran yang akan datang. Waradda alaihim ahlu sunnati bil hujjaji wal barahini min kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Dan ahlu sunnah membantah mereka dengan hujjah-hujjah, argumentasi-argumentasi, wal barahin, bukti-bukti yang terdapat dalam kitab Allah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman radda alaihim al-imam Ibnu Qayyim, di antara ulama yang membantah keyakinan Mu'tazilah tadi adalah al-imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Baladil Afrah ila Baladil Afrah, perjalanan roh menuju negeri yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Mana di sana syubhatnya kaum Mu'tazilah. Pembahasan ini kaum muslimin bukan hanya di zaman Ibnu Qayyim, di zamannya salaf, para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in yang menuliskannya, Imam Ahmad beliau dari kalangan tabaqat tabi'ut tabi'in, murid-murid Imam Ahmad menulisnya, di antaranya Imam Al-Lalika'i, Imam Al-Barbahari, yang sebelumnya, ulama yang sebelumnya, guru beliau Imam Syafi'i, yang sebelumnya, bab ini sudah dibahas dari zaman salaf. Tetapi yang sistematis, yang mengumpulkan dengan rapi, di antaranya adalah kitab Al-Imam Ibnu Qayyim, yang diisyaratkan oleh Syekh Al-Rabi' Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kalau buku-buku lama zaman sekarang banyak, karangnya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibn Baz atau Syekh Salfozan, banyak pembahasan tentang hal ini. Ihtajja Ibnu Qayyim bi sab'i ayatin min al-Qur'an. Al-Imam Ibnu Qayyim berhujjah dengan 7 ayat di dalam Al-Qur'an. Qad yasabil insani sidlal biha. Kata beliau, kadang manusia tidak mengetahui, yastabi'id yang menganggap jauh, tidak mengetahui bahwa ayat ini sebagai dalil menetapkan keyakinan kaum mukminun melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang jelas yang sering dibawakan dalam ayat Al-Qur'an, ini waktunya sudah mau selesai, saya tidak teruskan membaca. Dalil yang sangat mudah di dalam surat La Uqsimu Biyaumil Qiyamah. Sebutkan dalam ayatnya wujuhu yawmaidin nadhirah. Pakai dhad. Wajah-wajah di hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Pakai dhad. Di hari itu wajah-wajah manusia berseri-seri melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Jadi kita mudah-mudahan mendapatkan nikmat ini. Amin. Di surga kelak akan melihat Rabbuna, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita. Mata kepala. Ain. Kenapa nadhara ketika dimutaaddikan dengan ila, nadhara ila Itu maknanya melihat ke dengan mata kepala. Kalau nadhara mutaaddinya dengan fi, huruf jar fi, maka itu memiliki makna melihat dengan pikiran, memperhatikan, mentadaburi, berfikir, itu nadhara fi. Kalau nadhara dengan wazan intadhara, itu maknanya menunggu. Nah, ayat yang tadi kita bacakan, nadhara ila, ila rabbiha nadhira, kepada Rabbnya melihat. Maka dengan ini, kita sebagai ahli sunnah, mukminin mengimani, meyakini, bahwasanya kaum mukminun kelak akan melihat Allah Azza wa Jal fil jannah, bi'uyuni ra's, dengan mata kepala, bahasa kitanya, bil'ain, dengan mata kepala. Nah, kita punya mata berapa, Pak? Mata kepala dan mata kaki. Itu mata kaki itu bahasa kita, bukan ainu rijal. Ainu rijal. Orang Saudi ngapa mata kaki? Mana kaki punya mata? Enggak ada. Itu sih, itu nontonto. Nah, bahasa Arabnya ka'bun. Nah, bukan mata kaki, ainu rijal ya, mata kaki bukan. Kita hanya punya ain satu, mata kepala. Insyaallah beberapa dalil tentang hal ini akan kami sempurnakan penyebutannya dalam majlis kita yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.